Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan fatwa Fadilatul Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, masih dalam permasalahan an-nasihah warad wa tahzir, nasihat, bantahan dan peringatan terhadap orang-orang yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang. Pada halaman 268 qala as-su'al, pertanyaan, hal man istabana lahu al-manhaju as-salafiyu, apakah orang yang telah jelas bagi dia manhaj salaf, hal alaihi malamatun, apakah dia patut untuk dicela, idza hadzara mimman khalafahu, jika dia mentahzir, mengingatkan, menyebutkan kesalahan dan kebatilan orang yang menyelisihinya, menyelisihi manhaj salaf, manhaj yang lurus. Wa in kana al-mukhalifu kabir as-sinni aw aqdama minhu fil manhaji. Apa maknanya, hal alaihi malamatun, apakah orang tersebut layak untuk dicela jika dia mentahzir, mengingatkan, membantah orang yang menyelisihinya, menyelisih orang tersebut. Atau yang lebih luas daripada itu, menyelisihi manhaj salaf. Wa in kana al-mukhalifu kabir as-sinni, walaupun yang menyelisihinya adalah orang yang tua, berusia tua, lebih tua daripada dia. Au aqdama minhu fil manhaji, atau lebih dahulu mengenal manhaj daripada dia. Hal alaihi malamatun, apakah patut bagi dia untuk dicela? Qala hafizahullah ta'ala, al-jawab, jawabannya, la lawma alaihi, tidak ada celaan bagi orang tersebut. Orang tersebut tidak tercela tatkala membantah orang yang menyelisihi al-haq, menyelisihi manhaj salaf. Bal yajibu alaihi an yuhadzira min ahli al-batili, bahkan wajib bagi orang tersebut untuk mengingatkan dari ahli batil, pelaku dan pembela kebatilan. Hadza wajibun, ini perkara yang wajib. Al ulama'u addu hadza minan nasihati, bahkan para ulama memasukkan tindakan semacam ini sebagai bentuk an-nasihah. Nasihat, memberikan hak, menunaikan kewajiban dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Qulna liman, kata para sahabat, kami berkata, liman, untuk siapa? Qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim, untuk Allah, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Qala idza kana insanun yatadarraru fi dunyahu min shakhsin yaghushu fi at-tijarati aw yujadu qutta'u turuqi wa amsaluhum mimman yukhifun nasa, jika seseorang termadarati dalam urusan dunia dia, urusan dunianya terganggu, termadarati, mendapatkan dampak negatif dan hal-hal semisal itu, min syakhsin, dari seseorang, dari orang lain, yaghushu fit tijarah, orang tersebut, orang lain itu, yaghushu fit tijarah, melakukan ghish, penipuan di dalam jual beli, menipu orang lain, licik dalam bertransaksi dan semisalnya, atau didapati kutta'ut turuq, atau didapati para perampok, orang yang membegal di tengah jalan, wa amsaluhum, dan semisal mereka, mimman yukhifun nas, dari kalangan orang, dari jenis atau dari kalangan manusia yang menakuti keumuman manusia, dari seseorang yang menakuti manusia, membuat manusia takut, dari kalangan perampok, pencuri, penyamun, orang yang licik, orang yang dusta dalam muamalah dunia. Ya. Apa kewajibannya jika seorang termadharati dengan jenis atau tipe orang semacam itu dalam urusan dunia? Kalau jual beli curang, kalau bertransaksi licik, ya, dusta, tidak menjaga amanah, tidak menunaikan janji, dan hal-hal yang lainnya yang bermadarat bagi orang lain. Wala fayuhadziru mimman hadhihi sifatuhum. Lalu orang tersebut mentahdir, mengingatkan bahaya demikian juga kejelekan dari orang yang sifat-sifatnya seperti itu. Menipu, curang, licik, berdusta, berkhianat, ya, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Islam, dengan cara zalim dan semisalnya. Ini kewajibannya, fayuhadziruhu mimman hadhihi sifatuhum. Maka orang yang benar, orang yang fitrahnya masih lurus, akan mengingatkan dalam perkara dunia semacam ini, jangan sampai orang lain tertipu, jangan sampai orang lain, ya, diakali, jangan sampai orang lain jadi korban. Dia akan mengingatkan supaya manusia waspada, hati-hati dari fulan. Kalau masalah uang dia enggak jujur, hati-hati dari fulan. Lisannya luar biasa, tajam misalnya, hati-hati dari fulan. Dia bisa menipu orang lain, tidak bisa dipercaya. Mungkin dia menjanjikan uang, silahkan menanam modal, kerjasama dengan saya, nanti tiap bulan dapat sekian persen. Ini usahanya sangat menguntungkan, sangat besar. Sementara orang lain sudah paham tentang tipe orang tersebut. Apakah kita biarkan orang semacam ini dalam perkara dunia? Tentu kita akan mengingatkan saudara kita, jangan sampai yang lain jadi korban. Nah, ini bagian dari nasihat bagi kaum muslimin. Qala wadh-dhararu fid-dini wa fil-aqidati wal-manhaji awla bin-nasihati. Maka madarat yang terkait dengan agama, ini urusannya bukan hanya dunia, namun urusannya agama dan akhirat. Madarat yang terkait dengan agama, keselamatan dan kesesatan, selamat dari api neraka. Madarat yang terkait dengan agama, terkait dengan akidah, terkait dengan manhaj, metode di dalam beragama, itu aula bin nasihat, lebih patut dan lebih layak, ya, bahkan lebih wajib untuk kita curahkan nasihat tersebut untuk saudara kita, karena terkait dengan keselamatan di dunia dan di akhirat. Walihada yang kulu Syekhul Islami Ibn Taymiyyata anil Imam Ahmad Ibn Hanbalin. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata dari Imam Ahmad bin Hanbal, lama su'ila anil rajuli, tatkala Imam Ahmad ditanya tentang seseorang, ya'ni yusalli wa yasum wa ya'takifu khairun, yaitu orang yang sholat, berpuasa, i'tikaf, khairun, itu kebaikan. Amir rajul, atau itu lebih baik, amir rajulul ladzi yad'u wa yuhadziru min ahlil bid'ah. Orang yang salat, berpuasa, i'tikaf itu lebih baik ataukah orang yang yad'u berdakwah mengajak kaum muslimin kepada al-haq, ya, mengingatkan dari kebatilan, menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, wa yuhadziru dan dia mentahzir dari ahli bid'ah, para pengekor hawa nafsu. Qala, yani Imam Ahmad mengatakan, alladhi yusalli wa yasumu li nafsi, orang yang sholat dan berpuasa itu untuk dirinya, untuk pribadinya, manfaatnya untuk dia pribadi. Wa hadza, adapun orang ini yang berdakwah, yang mengingatkan umat dari kebatilan, wa hadza linnas, orang ini bermanfaat bagi manusia. Dalam suatu hadis disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Shahihah, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Termasuk dalam perkara ini, ya, bermanfaat mengingatkan umat dari perkara yang akan memadharatkan umat. Wa hadza linnas, sementara orang berdakwah mengingatkan kebatilan itu bermanfaat bagi manusia. Wa yatakallamu linnas, dia berbicara untuk manusia, yakni yanfa'un nasa min iddati jihadin. Dia berbicara, berdakwah, menjelaskan al-haq, membantah kebatilan. Dia bermanfaat bagi manusia, memberikan manfaat kepada manusia dari min iddati jihadin, dari banyak sisi. Ini menunjukkan bahwasanya membantah kebatilan bukanlah perkara yang baru. Namun para ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, dari zaman ke zaman, termasuk di dalamnya Syekh Rabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah, ya, mereka memiliki prinsip sebagaimana prinsip dalam Al-Quran dan Sunnah membantah kebatilan. Qala adif ila dhalika, tambahkan dari situ, tambah lagi selain dari tadi. Adif ila dhalik, tambahkan padanya, anna allaha yahfazu bihi ad-dina, wasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini dengan sebab orang semisal itu, mentahdir dan mengingatkan umat dari berbagai bahaya terkait dengan agama. Laula anna allaha yuqayyidu lihadihil ummati man yatasadda lihaulai ahlil dolali la'afsadu hadad dina. Kalaulah Allah Ta'ala, ya, kalaulah Allah Ta'ala tidak mendatangkan bagi umat ini, umat Islam, orang yang nyata sodda, melawan, membantah mereka ahli dhalal, para pengikut kesesatan, la'afsadu hadad din, niscaya para pengikut dan pembela kesesatan itu akan merusak agama ini, akan rusak. Wa khataruhum ashaddu min khatari al-aduwi alladhi yastawli 'ala biladil muslimin. Bahaya mereka ahli dhalal, ahli bidah, itu lebih besar daripada bahaya musuh yang yastawli, berkuasa atau menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Bahayanya lebih besar. Li'anna al-aduwa yastawli 'ala al-ardi. Karena musuh tersebut, yastawli 'ala al-ard, berkuasa terhadap bumi atau wilayah. Yastawli 'ala al-ard. Al-ardu hadfuhum. Ya. Wilayah, tanah atau negeri itu menjadi tujuan mereka. Summa ya'ti bi ustazin, kemudian dia mendatangkan ustaz penceramah, ya. Dan semisalnya li yahdima liyahdima bihi ad-dina tab'an, tujuannya adalah menghancurkan agama. Namun tab'an itu bukan pokok, hanya sekedar mengikut. Yang menjadi pokok dari musuh tersebut, perkara pokok, tujuan utama adalah berkuasa terhadap negeri tersebut. Adapun kaitannya dengan agama itu berikutnya. Nah, seorang mengajar, pendidik dan semisalnya didatangkan setelah musuh-musuh tersebut berkuasa terhadap suatu negeri. Amma ustadzu ahli al-bid'i, adapun ustadz pembina, pengarah, penceramah, pendidik, membimbing dari kalangan ahli bid'ah, faya'ti bihi ra'san, maka dia datang sasaran utamanya, ya, sasaran utama adalah agama tersebut. Langsung yang ditikam adalah agama. Waya'ti qasidan ila ifsadid din, dia datang sengaja untuk merusak agama. Ini bedanya. Kalau musuh itu targetnya adalah kekayaan, ya, hasil bumi dan semisalnya, kemudian dikirim ke sana, berpindah kekayaannya ke negeri-negeri mereka. Adapun ini, ya, ahli bid'ah bukan itu. Terus yang menjadi sasaran adalah bagaimana penyakit-penyakit dan syubhat tersebut masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, kemudian agama mereka menjadi rusak. Qala fatahziru min ahlil batili amrun wajibun, maka mengingatkan umat manusia dari ahli batil, para pengikut kebatilan, adalah perkara yang wajib. Lakin liyakunu bil ilmi wal hikmati wal hujjati wal burhani, namun harus dilandasi dengan ilmu, dengan cara yang bijak, dilandasi dengan hujjah dan bukti, harus berdasarkan dalil, bukan serampangan. Nah, ini prinsip wasat, prinsip yang tengah-tengah. Allah Ta'ala menjadikan umat ini sebagai umat yang wasat, pertengahan, tidak menjadi pihak yang lembek, meremehkan kemungkaran, tidak mengingkarinya, ya, sehingga agama menjadi rusak, atau tidak pula menjadi kelompok yang mutasyaddid, ekstrim dalam mensikapi kebatilan, serampangan di dalam membantah, ekstrim. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri, namun tengah-tengah di atas dalil. Ma huwa bisur'ati wattaishi, bukan dengan ketergesa-gesaan dan huru-hara, amburadul, bukan. Namun ada prinsip, ada langkah, ada metode yang mesti ditempuh. Itulah ilmu, hikmah, dalil, bukti, dan seterusnya. Bukan berdasarkan hawa nafsu ataupun perasaan. Qala as-sa'il, sang penanya bertanya, ma'dziratan, mohon maaf ya Syekh, ziyadatu idahin wa madkhalatun ya Syekh, ada keterangan tambahan dan wa mudakhalah, yakni sisipan ya Syekh, ada sesuatu yang hendak kami tambahkan. Wa in kana al-mukhalifu lil manhaji as-salafi kabiran fis sinni wa lahu sabqun fil ilm, tadi sudah jelaskan pentingnya menjelaskan kebatilan. Maka sang penanya, maaf sih, kami mau menambahkan sesuatu, ada tambahan. Jika orang yang menyelisihi manhaj salaf, coba lihat, wa in kana al-mukhalifu lil manhaji as-salafi jika orang yang menyelisihi manhaj salaf adalah kabiran fissin, lanjut usia, sudah sepuh. Walahu sabqun fil ilmi, dia lebih dahulu mengenal ilmu, mengenal manhaj salaf, dahulu sebagai tokoh, dahulu sebagai rujukan misalnya. Wal muntaqidu lahu asgharu minhu sinnan, sementara orang yang mengkritik dia, membantah orang tadi, itu lebih muda usianya. Yang meritik lebih muda, yang dikritik lebih tua. Walakin tabayyanat lahu al-hujjatu wa qala biha. Namun al-muntaqid tadi, orang mengkritik, membantah kekeliruan dan kesalahan yang lebih tua tadi, tabayyanat lahu, jelas bagi dia hujjah, dalil, bahwasanya yang dipilih oleh orang yang dia kritik itu perkara yang salah, perkara yang batil. Sementara dia punya bukti, punya dalil. Tabayyanat lahu al-hujjah, wadih, jelas, bahwasanya benar seperti ini, bukan seperti itu. Waqala biya, dan dia pun mengatakannya, ini yang benar. Hal alaihi malamatun, apakah ya dia dicela dalam hal ini? Syekh mengatakan, Syekh, na'am, iya, yunsahu hadzal kabiru bi adab. Ya, sepatutnya orang yang lebih tua tadi dinasihati dengan adab. Dengan adab. Wa idza kana yad'u ila ad-dhalalati yuhadzaru minhu. Kalau dia menyeru kepada kesesatan, ya, menyimpang, salah, menyelisihi prinsip-prinsip salaf. Namun kalau dia menyeru kepada kesesatan, yuhadzaru minhu, harus ditahdzir. Yakni al-akhdhu wad-da'watu ilal haqqi, yaitu berusaha seorang sunni salafi, seorang da'i, untuk mengambil dan mendakwahkan kebenaran. Wa inqadul khalqi minal batili wad-dhalal, dan wajib bagi setiap sunni salafi da'i tersebut, inqadul khalq, menyelamatkan manusia dari kebatilan dan kesesatan. Lebih penting, lebih utama. Al-haqqu akbaru min hadzal insani, kebenaran itu lebih besar daripada orang tadi, orang sudah tua tadi, namun dia menyelisih al-haq. Wa umrul haqqi hadza mundu khalqi adama ila al-yawm, sementara umur kebenaran, ya, umur kebenaran itu sejak diciptakannya Nabi Adam sampai hari ini. Umrul haqqi hadza alafu as-sinin, umur kebenaran itu sudah ribuan tahun. Ribuan tahun berarti sudah lama. Tadi disinggung, ya, orang menyelisihi manhaj salaf tadi, walahu sabqun fil ilm, lebih dahulu daripada syatab tadi misalnya, lebih dahulu mengenal ilmu, mengenal dakwah daripada yang berkritik. Dibalikkan sekarang, bahkan umurnya kebenaran itu lebih jauh, umurnya sudah ribuan tahun, bukan hanya puluhan, ratusan, sudah ribuan tahun. Kebenaran lebih dahulu daripada orang tadi yang menyelisihi. Laisa kadzalik, ya, bala. Fakam umru hadzal insan, berapa umur orang tadi yang menyelisih al-haq? Alladzi yudayyi'u al-haqqa, yang telah menelantarkan al-haq. Al-haq ditinggalkan, dia membela kebatilan. Berapa sih umurnya? Ya. Mungkin bisa jadi 50-an, 60-an, 70-an. Al-haq berapa umurnya? Dari ribuan tahun. Ya. Berapa umur orang yang menelantarkan kebenaran tadi? Au yamtani'u minal akhdhi bihi, atau enggan untuk mengambil dan memegang kebenaran tersebut? Berapa? Qala al-adabu ma'al kibar amrun matlub. Beradab dengan orang yang lebih tua itu perkara yang dituntut. Lakin, antum lihat, lakin ma'a ahli sunnati. Namun adab bersama dengan orang lebih tua itu diberlakukan terhadap ahlus sunnah salafiyin. Ma huwa ma'a ahlil bid'ah wadh-dhalali wad-du'atil fitan, bukan diberlakukan kepada ahli bid'ah kesesatan dan para penyeru fitnah, bukan. Ini juga dijelaskan oleh para ulama sebelum beliau, dari kalangan para ulama demikian. Ya. Dirinci, dilihat dia ahlul haq, ahlu sunnah atau bukan, ataukah dia ahlu batil. Nah, kalau dia adalah ahlu batil, menginginkan kebatilan, ya, la karamah, enggak ada kemuliaan. Karena yang diinginkan adalah kebatilan, penyimpangan. Beda dengan ahlu haq, ahlu sunnah. Kalau dia menginginkan al-haq, maka demikian dengan ihtiram, dengan adab. Qala idza kana hadzal kabir rafidiyan, jika orang yang lebih tua tadi seorang rafidi, punya pemahaman Syiah Rafidhah. Rafidi. Ya, seorang rafidhah, hadzal kabir mu'taziliyan, yang tua tadi adalah seorang mu'tazilah. Wa jaa yanshuru batilahu wa dhalalahu, kemudian dia datang menyebarkan kebatilan dan kesesatannya. Taqulu kabirus sin, khalas. Ya. Ini orang tua sudahlah gitu. Orang tua harus dimuliakan, dihormati ini. Kabirus sin, khalas. Lebih tua dihormati, enggak usah disinggung, enggak usah dibantah. Wa taskutu, dan engkau diam. Naral batila wa naskutu, kita melihat kebatilan dan kita diam. Benarkah demikian? Enggak benar kalau demikian. Qala wa idza kana min ahli sunnati, kalau dia dari ahli sunnah, ya, fayansahuhu bi adabin wa yubayyinu lahu al-haqqa bi adab. Maka kalau dia ahli sunnah wal jama'ah salafiyin, maka dinasihati dengan adab, dijelaskan kepadanya al-haq dengan adab. Akan tampak siapakah yang benar-benar menginginkan kebenaran, dakwah yang lurus, agama yang benar, ataukah semata-mata intisar linnafs, membela diri, hawa nafsu, aghrad syakhsiyah, punya kepentingan-kepentingan pribadi. Akan tampak ambisi, akan tampak dengan adanya nasihat, teguran, dia menerima ataukah tidak. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. As-su'al, pertanyaan. Hal min manhajis salafi jam'u akhtai syakhsin ma? Apakah termasuk dari manhaj salaf mengumpulkan kesalahan-kesalahan seseorang, siapapun dia? Wa ibrazuha fi mu'allafin yaqra'uhu an-nasu, lalu dia tampilkan kesalahan-kesalahan tersebut pada satu mu'allaf, satu karya yang dibaca oleh manusia. Ya. Ini termasuk manhaj salaf atau bukan? Mengumpulkan kesalahan fulan, kemudian dicetak, disebar. Kata beliau, hafizullah al-jawab, subhanallah, mazhi Allah. Hadihi yuraddiduha ahlul dhalali lihimayati bida'ihim. Ini merupakan perkara yang diulang-ulang oleh ahlul dhalal, pengikut kesesatan, untuk menjaga dan membela kebid'ahan mereka. Wahimayati kutubihim, dan untuk menjaga kitab-kitab mereka supaya enggak dibicarakan, supaya enggak dibantah, supaya tidak disalahkan. Wahimayati manahijihim, dan upaya untuk menjaga dan memagari, membentengi manhaj-manhaj mereka yang jelas-jelas batil. Wahimayati muqaddasihim minal ashkhasi, demikian pula membela menjaga orang-orang yang mereka kultuskan, yang mereka agungkan dari kalangan tokoh-tokoh mereka, supaya tokohnya tetap di atas, enggak disalahkan, enggak di sesatkan. Mengulang-ulang ini, ya. Apakah benar, apakah dibenarkan, apakah dianggap lurus, ya. Mengumpulkan kesalahan-kesalahan orang dalam satu mu'alaf. Na'am wallahi, na'am, Allah wa rasuluhu dzakara katsiran min dhalalatihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menyebutkan sekian banyak dari kesalahan-kesalahan, kesesatan-kesesatan mereka. Ahli batil. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang salah. Allah Azza wa Jalla dzakara kalamal yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan, ya. Misalnya, qalatil yahud Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqir wa nahnu aghnia. Dan yang lainnya, kaum Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Kaum Nasrani mengatakan Al-Masih anaknya Allah. Allah mendengar orang-orang yang mengatakan ya Allah itu fakir. Allah sebutkan ucapan-ucapan mereka dalam Al-Qur'an. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa taqadahum fi katsirin minal ayatil qur'aniyyati. Allah taala mengkritik, membongkar kejelekan mereka pada sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Lihat Fir'aun, lihat pula Abu Lahab, lihat pula Qarun, lihat pula orang-orang kafir, lihat pula ahli kitab. Betapa banyak Allah sebutkan ucapan ahli kitab. Al-Yahud wa Nasrani. Yahudi Nasrani, Al-Yahud wa Nasara. Nah, ini sebagai landasan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala juga melakukan demikian. Memberikan contoh kepada manusia. Allah mengulang-ulang dalam sekian banyak ayat. Allah berbuat demikian. Kumpulkan sifat-sifat Yahudi, Nasrani, munafikin disebutkan berulang-ulang. Tujuannya apa? Agar kita mengenalnya, kemudian menjauhinya dan menghindarinya, mengingatkan umat dari bahaya mereka. Agar kita tidak menyerupai mereka. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa ahlus sunnati wal jamaah min fajri tarikhina ila yaumina hadha. Ahlus sunnah wal jamaah sejak awal sejarah mereka hingga hari ini ila yaumina hadha. Takallamu ala al-Jahmi ibni Sufwana. Mereka berbicara tentang al-Jahm bin Sufwan. Pencetus pemikiran atau kelompok Al-Jahmiyah. Banyak sekali kesesatannya. Bahkan para ulama mengkafirkan Al-Jahmiyah. Kenapa? Karena melucuti, mengosongkan nama-nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak punya nama satu pun. Enggak punya sifat. Ya. Terus kalau punya nama, enggak usah punya sifat, apa itu statusnya? Makdum, enggak ada. Tiga firman para ulama. Qala wa bishirin al-marisiyyi. Berbicara tentang Bishr al-Marisi dan yang lainnya. Wa ahsaw bida'ahum wa dhalalatihim. Mereka ahsaw menghitung, menyebutkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesesatan mereka dalam kitab-kitab mereka. Dari dulu sampai sekarang. Sejak awal. Wajama'u aqwala ahli al-firaqi. Mereka mengumpulkan ucapan-ucapan kelompok-kelompok yang ada. Banyak sekali para ulama dari dahulu sampai sekarang. Ini prinsip. Bahkan sebagainya apa? Membuat mu'allaf khusus. Ar-Rad al-Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Minhajus sunnah, prinsip sunnah, bantahan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Disebutkan oleh para ulama banyak sekali mu'allafat. Nah, mereka kumpulkan ucapan-ucapan ahlil firq, para tokoh kelompok-kelompok yang bersifat tersebut. Wa naqaduha, kemudian mereka meneliti, memperhatikan, membantah ucapan-ucapan itu. Faman harrama hadza, siapa yang mengharamkan ini? Ya. Enggak ada. Terus-menerus mereka lakukan demikian. Wa hadza minal wajibat, bahkan ini termasuk dari perkara yang wajib. Idza kana al insanu sayudilluna fi bid'ihi al kathirati. Jika manusia akan tersesat dengan sebab bid'ah-bid'ah seseorang. Ini syakhs. Tadi tanyakan, apakah termasuk dari manhaj salaf mengumpulkan kesalahan-kesalahan syakhsin seseorang. Ya. Kembali ke situ. Jika manusia akan tersesat dengan sebab kebid'ahan-kebid'ahan dia yang amat banyak. Seperti sekarang Sayyid Qutb. Demikian pula yang lainnya yang menjadi sumber pemahaman radikal kelompok Khawarij dan lain sebagainya dikumpulkan ini. Ya. Atau ya fitnah yang ada dari zaman ke zaman, ahli ilmu menulis ya dengan berbagai judul, berbagai versi ditulis itu ya. Kesalahan-kesalahan misalnya mukhalafat al-Hajuri, penyimpangan-penyimpangan al-Hajuri terhadap usul salafiyah, prinsip-prinsip salaf. Sudah ada pendahulunya para ulama. Tujuannya apa? Agar manusia tidak tersesat. Ini ekstrem kiri, ini ekstrem kanan. Ya. Jika manusia akan tersesat dengan sebab kebid'ahan dia, kaum Haddadiyah ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri, mayyin yang menyepelekan kesesatan disebutkan. Wa jama'taha fi makanin wahidin, lalu engkau kumpulkan kesalahan-kesalahan itu pada satu tempat. Kumpulkan. Tentu dengan bukti. Bukan dengan qila wa qal. Buktinya apa? Dalam kitabnya. Kitab ini, cetakan ini, halaman sekian dia mengatakan. Dalam muhadharah, dalam tasjil rekaman berjudul ini pada menit demikian-demikian. Dengan bukti, dengan ilmu. Ini juga yang dicontohkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Untuk melihat. Sebutkan kesalahan-kesalahan Muhammad Ibn Hadi. Sebutkan sumbernya di sini. Tulis sumber kitabnya ini. Muhadharah di sini. Ini. Nah, dengan bukti. Wa jama'taha fi makanin wahidin, kau kumpulkan dalam satu tempat. Wa hadzarta minha bismihi, dan engkau mentahzir ya kesalahan-kesalahan itu dengan menyebutkan namanya. Fajazakallahu khairan, maka semoga Allah membalasmu kebaikan. Ya. Karena apa? Karena membentengi umat. Jangan sampai ikut tersesat. Jangan sampai ikut masuk neraka. Jangan sampai menyimpang bersama dengan orang yang menyimpang. Fajazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Kenapa? Karena menyelamatkan umat. Ayo diselamatkan. Jangan ikut. Jangan masuk ke situ. Nanti terbakar. Jangan masuk ke sana. Nanti kamu luka ini dan itu. Karena tahu ini kesalahan-kesalahan. Ayo diajak diluruskan ini. Buktinya ini. Fa anta bidzalika takunu qad astaita khairan katsiran lil Islam wal muslimin. Maka engkau dengan upayamu tadi, ya, engkau telah menyuguhkan, ya, menyajikan, demikian pula menyumbangkan kebaikan yang besar bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, itu termasuk dari jihad fi sabilillah biiznillah. Termasuk dari jihad fi sabilillah, membantah kebatilan, menyelamatkan umat dari kesesatan dan penyimpangan. Allahu a'lamu bissawab. Al-mu'adzin fal-yu'adzin.